terjadi kepadaku. Ku tak mengerti maksud hati yang sungguh serius, tapi seakan ragu dengan semua yang telah ku pasrahkan. Oh kasih, percaya lagu ini bukti kesungguhanku. Cinta ini hanya untukmu, cinta ini takkan ku beri, hanya kamu di hatiku. Cinta akan bertahan hanya untukmu. Ku tak mengerti semua ini bisa terjadi kepadaku. Ku tak mengerti maksud hati yang sungguh serius, tapi seakan ragu dengan semua yang telah ku pasrahkan. Oh kasih, percaya lagu ini bukti kesungguhanku. Cinta ini hanya untukmu, cinta ini takkan ku beri, hanya kamu di hatiku. Cintaku